Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Termasuk dari usuluddin, pokok dasar dalam agama ini, kalangan ahlu sunnah wal jamaah, dari salafus salih, sahabat, tabi'in, dan para imam, ulama setelah mereka, adalah larangan mencela dan mengumbar aib kejelekan pemerintah. Bahkan hal itu termasuk kesalahan besar dan dosa yang sangat tercela, yang dilarang tegas di dalam syariat, dan itu teranggap sebagai bibit dari al-khuruj, awal mula pemberontakan, awal mula kudeta terjadi karena ini. Awalnya berupa caci makian, celaan dan ujaran kebencian kepada pemerintah. Berlanjut terus ke sana, semakin jauh, berujung kepada pemberontakan. Awalnya karena bibit kebencian yang dipelihara dalam dirinya terhadap pemerintahnya. Secara umum kita tahu agama ini mengajarkan di hadis Abu Hurairah di Bukhari Muslim, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Bukhari Muslim pula dari Abu Musa Al-Ash'ari, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyul Islam afdal?" Islam seperti apa yang paling afdal wahai Rasulullah? "Qala man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi." Yang paling afdal ketika muslimin lain aman, selamat dari kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya. Orang tidak terganggu dengan lisannya, tidak terganggu dengan fisiknya. Itulah Islam seseorang yang terbaik. Saudara-saudaranya yang lain tidak khawatir, tidak takut atas kejahatan lisannya maupun kejahatan tangannya. Berarti dia muslim terbaik, keislaman terbaik ada padanya. Oleh sebab itu, sunnah melarang keras celaan kepada pemerintah, karena itu membuka pintu syar, pintu kejelekan, dan memetik, menyalakan api fitnah yang akan menjadi lebih besar dan lebih besar. Dan segala sesuatu bermula dari yang kecil. Tidak ada di dunia ini tiba-tiba sesuatu itu besar langsung. Tidak ada. Semula dari yang kecil. Nas'alallahal afiyah. Kebakaran pun, si jago merah melalap habis, hangus satu gedung, satu pasar, satu apartemen. Apa tiba-tiba langsung kejadiannya brung, langsung api besar? Tidak. Dan tidak mungkin. Awalnya konslet kecil antara kabel plus dengan min. Kecil. Tidak ada orang tahu. Asalnya putung rokok sisa yang dibuang sembarangan. Dan rokok itu sendiri haram. Akhirnya melebar-melebar, kena kertas, kena kain, kena ini, sampai satu gedung. Asalnya orang sakit ringan, dibiarkan, semakin parah, akut, akumulasi antara satu penyakit kompleks dengan penyakit lain, kena kanker, kena ini, sampai mati. Begitu seterusnya. Bermula dari hal-hal kecil. Terjadinya kejelekan yang besar, terjadinya kejahatan, semula bermula dari ini. Oleh karena dilarang oleh Rasulullah di dalam Tirmidzi. Dari hadis Abu Bakrah radhiyallahu an, ketika Ibnu Amir, gubernur saat itu, sedang menyampaikan khutbah menggunakan pakaian tipis, transparan, yang tampaknya di zaman itu pakaian tipis adalah identik dengan kefasikan. Ini menggunakan itu hanya orang-orang fasik. Jadi setiap zaman, di setiap budaya, hatta di kita pun ma'ruflah, pakaian tertentu, jenis pakaian ini, orang baik tahu kalau yang menggunakan ini orang-orang gak beres lah, orang-orang rusak. Hanya mereka yang mau menggunakan jenis pakaian seperti ini. Ibnu Amir menggunakan pakaian itu tipis. Maka Abu Bilal berdiri komentar, mengkritisi. Dia katakan, lihat ini gubernur kita menggunakan pakaiannya orang-orang fasik. Pemimpin dijatuhkan martabatnya demikian. Maka sahabat Abu Bakrah mendengar itu, beliau katakan, uskut, diam kamu Abu Bilal, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ahana sultanallah fil ardi ahanahullah. Barang siapa yang menghinakan penguasa Allah di muka bumi ini, orang yang Allah beri kekuasaan, pemerintah, dia hina maka Allah akan hinakan dia dan balasan sesuai dengan perbuatannya. Dia menghinakan maka dihinakan oleh Allah. Dia hinakan penguasa Allah maka Allah pun membalas menghinakan dirinya. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Bishran dalam Amali ketika Abul Musabbih Al-Juhani Al-Himsi duduk bersama beberapa sahabat, di situ ada salah satunya Syaddad Ibni Aus radhiyallahu anhu. Lalu mereka sampaikan bahwa mereka mengingat-ingat hadis-hadis Rasul SAW, murojaah. Salah satu yang mereka sampaikan, innar rajul la ya'malu bikadha wa kadha minal khair wa innahu lamunafiq. Rasulullah katakan orang itu bisa jadi berbuat ini, mengamalkan itu. Ini dari kebaikan. Amalan-amalan soleh. Dia sholat, dia baca Quran, dia zikir, dia mungkin bersedekah, dia banyak kebaikannya. Tetapi Rasulullah katakan sungguh namun dia adalah seorang munafik. Qalu wa kaifa yakunu munafiqan wa huwa mu'min. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dia menjadi munafik sementara dia beriman dan banyak berbuat kebaikan? Kenapa engkau katakan dia munafik? Apa sebabnya? Rasulullah jawab, qala yal'anu a'immatahu wa yat'anu 'alaihim. Karena dia melaknat dan mencela pemerintahnya. Karena sebab dia cela, dia laknat pemimpin-pemimpinnya, pemerintah. Karenanya dia menjadi munafik walaupun beramal soleh banyak. Di dalam riwayat Bazzar, dari Amr Al-Bukali radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza kana alaikum umara ya'murunakum bis-salati waz-zakati wal-jihad faqad harrama alaikum sabbahum wa halalakumus salat khalfahum. Jika pemimpin kalian itu masih memerintahkan kalian sholat, zakat, jihad, maka haram bagi kalian mencela mereka. Selama merekanya sholat, zakat, haram tidak boleh kalian mencelanya. Sebagaimana halal bagi kalian untuk sholat di belakang mereka. Diharamkan oleh Allah untuk mencela pemimpin yang telah menegakkan syiar Allah, sholat, zakat. Maka tidak boleh mereka dicela dan dirusak kehormatannya. Juga dalam hadis lain di riwayat Ibn Abi Asim dari Anas Ibn Malik sahabat, qala nahana kubara'una min ashabi Rasulillah. Kata Anas bin Malik, para senior kami dari para sahabat Rasulullah disebut demikian karena Anas sahabat yang muda belia, sahabat Nabi, tapi beliau sangat muda belia. Sehingga beliau katakan para senior kami karena sahabat-sahabat yang lebih besar dari beliau, lebih tua, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan yang lainnya. Mereka melarang kami yang muda-muda ini. Dan begitu pula generasi-generasi berikutnya. Mereka melarang kami. Apa yang dilarang? Qalu la tasubbu umara'akum. Mereka katakan para sahabat, jangan kalian mencela pemerintah kalian. Jangan kalian cela. Wala tahushuhum. Jangan kalian curangi mereka. Kalian curangi dengan apapun, bentuk ghish, haram. Dengan memanipulasi data yang diberikan ke mereka, rish, yang seharusnya kamu misalnya membayar 1 juta karena kamu menipu, akhirnya kamu cuma bayar 500 ribu misalnya, rish. Man ghasyana falaysa minna. Rasulullah katakan yang menipu kami bukan dari kami. Saat penjual tepung membalik yang basah ditaruh bawah, rusak tepung kena air, taruh bawah, yang masih kering ditaruh atas. Pembeli ngelihat luarnya, bagian atasnya bagus tepung ini, dia beli. Padahal dia tertipu karena bagian bawahnya tepung itu sudah rusak. Melihat itu Rasulullah marah. Dan Rasul katakan tadi, yang menipu kami bukan dari golongan kami. Enggak boleh. Wala tubghidhuhum, jangan pula kalian benci pemerintah kalian. Wattaqullah wasbiru fa innal amra qarib. Bertakwalah kalian kepada Allah, sabarlah karena urusannya dekat sebetulnya. Kemenangan, pertolongan yang akan Allah berikan kepada kalian itu tidak jauh dan tidak sulit. Demikian Anas menukilkan bahwa para sahabat Rasul, bahkan yang pembesar-pembesarnya, sepakat mengajarkan ini kepada bawahnya, generasi yang setelahnya. Nahana kubara'una, memang para senior kami, besar para sahabat ini, melarang kami untuk mencela atau membicarakan jelek pemerintah kami. Sabarlah, karena perkaranya tidak akan jauh, tidak akan lama. Ini atsar dari Anas Ibnu Malik. Tentu larangan yang para sahabat sebutkan, dinukilkan oleh Anas bin Malik, bukan karena sosok pemimpin yang ada, bukan karena fulannya, fulan bin fulan yang kebetulan sedang menjabat memimpin, bukan karena itu dilarang, tetapi karena besarnya tanggung jawab yang mereka pikul, besarnya pekerjaan yang harus mereka jalani, dan itu pekerjaan agung, tanggung jawab yang sangat mulia, yang semua itu tidak akan bisa berjalan dengan baik, tugas ini, jabatan, kalau kemudian pemerintahnya dicela. Karena dengan mencela mereka, bisa berbuntut merekanya tidak ditaati. Dengan mencela mereka, membuat berani, lancang orang-orang awam, orang-orang rendahan, orang-orang yang mungkin tidak banyak tahu ini itu, tidak terpelajar, mungkin orang pedalaman, pedesaan, menjadi berani kepada penguasanya. Beringas, liar. Artinya hilang dengan ini kehormatan dan kewibawaan pemerintah. Nggak ada yang diwibawai, apa yang diwibawai? Wibawanya jatuh. Dicela-cela terus setiap hari. Nggak tersisa. Menjadi orang yang tidak dihormati. Padahal pemerintah telah lalu sebelum ini tadi bagaimana nusus banyak menyebutkan perintah wajib taat. Itu sulit, gak akan tercapai kalau merekanya dicela. Ya gak ada wibawanya orang dicela bagaimana? Hina. Akibat celaan-celaan itu. Selain dari itu kewibawaan hilang sehingga hukum pun tidak bisa mereka tegakkan dengan baik. Bagaimana mau menghukum rakyatnya ngelawan, nentang, berani. Akhirnya dibuka pintu ini. Mencela pemerintahannya. Banyak kemudian dilarang keras oleh Rasulullah SAW untuk mencela pemerintahnya. Kata Abu Darda, sahabat Nabi, dari riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Abu Darda berkata, "Inna awwala nifaqil mar'i ta'nuhu 'ala imamih." Awal kemunafikan seseorang, awal kemunafikan seseorang, pertanda dia sudah tumbuh dalam dirinya nifaq, munafik sudah, ketika dia berani mencela pemerintahnya, mencela pemimpinnya. Bukan sesuatu yang baik. Berani mencela penguasa, maka itu pertanda kalau orangnya munafik. Yang berkata ini Abu Darda, seorang sahabat Nabi yang mulia. Tercela. Dilarang. Di dalam syariat. Pertanda kemunafikan seseorang. Ironisnya, kalau ini yang disebutkan para sahabat, sikap mereka demikian, ada saja syaitan menipu dan memperdayakan orang-orang jahil, sehingga dianggap itu sebagai tanda keberanian, tanda kejantanan, gentleman orangnya. Anda kalau orangnya mujahid, syabilillah, buktinya berani mencaci maki pemerintahnya, dianggap pejuang dan pahlawan. Fulan, oh mujahid dia, berani dia, menjadi penilaian yang positif bagi orang-orang jahil. Kalau mereka memilih diam, akan lebih baik baginya. Bagaimana berbalik timbangan itu? Kalau para sahabat Nabi mengatakan itu awal kemunafikan, dilarang, mereka malah mengatakan, ya ini jihad fisabilillah. Semakin orangnya lantang, semakin berani bicara, semakin dianggap ini mujahid umat. Ada yang dia takuti, berani bicara, damprat sana, damprat sini. Ada yang selamat dari lisannya. Bukan demikian seorang mukmin. Makanya Abu Darda ketika ditanya, wahai Abu Darda, lalu apa yang harus kami lakukan kalau kami melihat pemimpin kami memang seperti itu? Pantas dicela, pantas di ini. Jawab Abu Darda, isbiru, sabarlah kalian. Dari mana Abu Darda bisa menyuruh sabar? Dari Rasulnya, dia tahu ajaran Rasulullah. Sabarlah. Karena itu enggak akan lama. Akan Allah ganti dengan yang lebih baik bagi kalian. Tapi perlu kesabaran. Jangan dihitung dengan emosional atau reaksi yang ada pada diri kalian. Abu Umamah pernah menasehati, la tasubbu al-hajjaj fa innahu alayka amir wa laysa alayya bi amir. Kalian jangan mencela Hajjaj karena itu pemimpin kalian. Ya sabarlah, walaupun itu bukan pemimpin aku. Abu Umamah katakan ini karena Hajjaj saat itu tinggal atau menjadi panglima perang dari Abdul Malik bin Marwan di Irak saat itu, Baghdad. Sementara Abu Umamah tinggalnya di Syam, jauh. Syam sana, Syria, Palestina. Jauhan. Kata Abu Umamah, Hajjaj sebagai pemimpin kalian jangan dicela. Kalau dicela, kalian sendiri akan mendapat madharatnya. Ya seperti tadi, karena Hajjaj sangat bengis, sangat kejam, tidak kenal ampun kepada musuh-musuhnya. Asyahid bagaimana Abdullah mengingatkan, wala takun aunan li syaitan, jangan kamu menjadi pembantunya syaitan. Ini diucapkan oleh Ibnu Abbas saat mendapati seseorang yang mencela Hajjaj. Nasihat oleh Ibnu Abbas, jangan kamu membantu syaitan. Karena ini orang kalau kamu cela semakin menjadi-jadi dan syaitan semakin menggebu untuk merusak bahkan mengeluarkannya dari Islam, na'udzubillah. Maka kalaupun di depan jenazah mau bicara, bicara yang baik, bicara yang manfaat, yang berguna. Tapi ketika itu celaan akan membuat syaitan senang hati dan berusaha bagaimana menjatuhkan kemuliaan orang yang kamu cela. Demikian pula hadis lain, ketika Abdullah bin Ukaim radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan, la u'in ala dami khalifah abadan ba'da Utsman. Setelah terbunuhnya Utsman, aku enggak ingin menjadi penengah, tidak ingin menjadi sebab tertumpahnya darah khalifah. Terbunuh. Utsman terbunuh. Dikudeta, mereka masuk rumah Utsman. Ada beliau sudah berlindung dengan Quran, tetap ditusuk dan dibunuh oleh mereka. Nah, mereka ambil pelajaran setelah ini. Pemimpin itu harus dijaga karena kejadiannya berulang. Utsman terbunuh. Sebelum itu Umar juga saat sholat, imam. Penyusup masuk, tiba-tiba dari tengah belakang, jurep. Di pisau dimasukkan, beracun. Ali pun demikian saat keluar subuh kejadiannya. Maka disepakati oleh mereka, khalifah harus dijaga. Nah, kalau enggak kan dibuat guyonan kayak gitu. Istilahnya ini orang nomor satu di negaranya. Banyak yang enggak senang, entah dengan motif apa saja sudah. Nah, kalau asal begitu dibunuh, hancur. Stabilitas negara pun akan menjadi ancaman, oleng. Hanya kemudian mereka bikin penjagaan setelah itu. Al-Muhim kata Abdullah bin Ukaim, aku gak mau lagi membantu orang untuk tertumpahnya darah khalifah. Cukup sudah. Apa yang terjadi di zaman Utsman. Itu beliau gak mau turut campur. Membantu, gak mau. Walaupun sedikit, beliau gak mau. Terus kamu bagian urun akuanya saja misalnya. Akua bagaimana zaman dulu. Artinya air mungkin orang butuh ini itu gak mau. Karena itu pun sudah menjadi andil dia untuk terbunuhnya khalifah. Terbunuhnya pemimpin. Penguasa. Lalu Abdullah bin Ukaim ditanya, wahai Abdullah, memangnya kamu pernah membantu untuk tertumpahnya darah seorang pemimpin? Kamu ikut turun di jalan, berontak, bawa senjata, begini. Kata Abdul Manum Ukaim, enggak. Tapi, u'iddu dhikra masawi'ihi aunan ala dami. Dengan aku menyebut kejelekan-kejelekannya, itu teranggap membantu tertumpah darahnya. Membantu untuk pemberontakan terjadi. Bermula dari mencela dan menyebut kejelekan-kejelekan mereka. Menjadi sebab bibit dari kerusakan yang besar. Banyak atsar lain yang semakna dengan itu. Antara lain dari Abu Ishaq As-Sabi'i Riwayat Ibn Abdul Bar dan dalam Tamhid, kata Abu Ishaq, ma sabbaqaumun amirahum illa hurimu khairahu. Alam suatu kaum sudah berani mencela amirnya, pemimpin di kotanya atau di daerahnya, maka mereka akan terhalangi dari kebaikannya. Semestinya mereka akan mendapati kebaikan-kebaikannya terharamkan akhirnya, karena mereka mencela pemimpin yang berkuasa di daerahnya. Dan telah lalu tadi bagaimana Rasulullah mengancam, Allah pun akan menghinakan seseorang yang menghinakan pemimpinnya. Dan seorang mukmin laisa bita'an. Sifat mukmin bukan orang yang gemar untuk mencela, senang dikit-dikit caci maki, celaan di mulutnya. Oh, kamu enggak tahu pemerintah itu begini, gini, gini. Punya data tentunya nantinya. Ini di tahun sekian menurut fulan, bi fulan pemerintah itu begini, begini, begini, begini. Menjadi sebab kamu malah terharamkan dari kebaikannya. Yang semestinya kamu mendapati kebaikan mereka. Begitulah penguasa yang punya kedudukan tinggi di dalam syariat diminta untuk mengatur, memimpin keluarganya. Kita saja orang kecil dalam skop yang sangat kecil gak akan pernah ridho, gak akan rela kalau ada orang yang intervensi dalam urusan dalam rumah tangga kita, kekuasaan kita. Ini kan kekuasaan saya, rumah tangga saya. Saya sebagai kepala rumah tangga, pemimpin di situ. Ada yang kira-kira mau ada yang intervensi? Atau rela dan senang kejelekannya diumbar, disebarluaskan sekampung? Karena kekurangan pasti ada, gak ada yang sempurna. Keluargamu pasti ada aja kekurangannya. Anakmu, adik, kakak, kelahi, rebutan es misalnya. Teman-teman. Pukul-pukulan, gelut sampai gak karuan. Misalnya. Dimanfaatkan itu oleh orang yang gak senang denganmu. Disebarkan, diomongi kamu. Bulan itu bapak gak tanggung jawab. Gak bisa didik anaknya. Anaknya berkelahi sampai luka, sampai gini. Gak dididik kasih sayang. Abangnya gak dididik sayang. Adiknya gak dididik hormat pada abangnya. Nanti istrimu mungkin begini. Lihat itu istrinya. Istrinya begini, begini, gak diajari, gak dijaga, ini, itu. Kamu pasti marah. Kamu betul-betul sakit hati dan marah, gak terima kamu. Bisa-bisa kamu kelahi sama orang itu. Ada apa kamu turut campur urusan keluargaku? Jangan intervensi. Itu kamu di kekuasaan yang kecil rumah tangga, cuman atap. Dibatasi atap segini. Anehnya bagaimana kamu mencela, berani mencaci maki, mengumbar aib, mengumbar kesalahan atau kejelekan pemerintah yang kekuasaannya seantero. Sebesar ini negaranya, dia pemimpinnya. Kamu di rumah tanggamu gak mau kok dicela. Padahal jelas itu kesalahan bagi kamu. Kamu gak senang, gak terima ada orang lain bicarakan kamu. Adalah kamu cuma mimpin rumah kecil paling, ya Allah, 10 kali 10. Sudah enggak terima kamu. Ngamuk kamu kalau ada orang berani mencela kamu. Kalau ada orang yang ngumbar-ngumbar aibmu. Orang ini memang lucu. Enggak adil, enggak objektif. Giliran pada dirinya dia enggak rela. Tapi giliran pada orang lain dia lakukan. Curang dalam timbangannya. Enggak sama apa yang untuk dia dengan apa yang untuk orang lain. Agama yang itu untukmu ya itu juga untuk orang lain. Asyahid bahwa mencela pemerintah bukan dari ajaran salafus saleh. Kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Man istakhafa bil ulama dhahabat akhiratuh. Yang menyepelekan para ulama akan rusak akhiratnya. Hilang sudah. Semuanya sendiri. Bicara agama. Wa man istakhaffa bil umara dhahabat dunia. Yang mencela pemerintah akan hilang dunianya. Karena dia akan terhinakan. Terhina, betul-betul terhina. Karena dia menghinakan penguasa Allah di muka bumi ini. Sulit untuk dia benahi. Yang menyepelekan pemerintah akan hilang dunianya. Rusak. Wa man istakhaffa bil ikhwan dhahabat muru'atu, kata Ibn Mubarak. Yang menyepelekan teman-temannya, saudaranya akan hilang kewibawaannya di depan mata mereka. Di dalam sejarah Islam, yang diketahui pertama mencontohkan celaan kepada yang memimpin adalah Abdullah bin Sabak, seorang Yahudi yang nyamar masuk Islam. Pertama dia lakukan ini, menjatuhkan kemuliaan, kehormatan para penguasa dengan dicela, diumbar aibnya, menghasut. Subhanallah, Abdullah bin Sabak tidak laku dan tidak jalan subhatnya di Madinah. Dia bermula dari Madinah bergerak. Kenapa enggak laku? Karena di Madinah banyak ulama, banyak sahabat. Enggak laku, murah. Enggak ada yang mau. Dia baru mendapati masa. Orang percaya, karena orang jahil di Kufah, di Mesir. Utsman bin Affan, nepotisme. Utsman bin Affan, korupsi. Utsman bin Affan, mementingkan Bani Umayyah. Utsman bin Affan, Utsman bin Affan. Terus orang ditanamkan kedengkian pada Utsman. Berhasil dapat masa banyak di luar sana. Karena kebanyakan orang-orang jahil atau sebagainya baru masuk Islam. Di Madinah gak laku dia. Sahabat tahu siapa Utsman. Orang mulia. Orang ketiga dalam umat ini. Setelah Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dia yang memulai ini. Yang kemudian diadopsi dan dilanjutkan oleh tokoh-tokoh gerakan yang ada. Ikut mencela, ikut mengumbar aib yang dia tahu dari penguasa-penguasa yang sebelumnya. Sunnah mengajar kita untuk menjaga lisan, dan sifat seorang mukmin tidak gemar dan tidak senang mencela, menyebutkan aib dan kekurangan saudaranya, terlebih itu pemerintahnya. Hak mereka lebih besar. Makanya kepemerintahan ini atau kekuasaan ini sebetulnya martabat tinggi dan besar. Jabatan penting sekali. Karena banyak kemaslahatan tercapai hanya karenanya. Hanya karena kekuasaan. Tanpa itu gak bisa. Dan itu hikmah. Seperti tadi kita sebutkan, masalah tanah, masalah rumah, masalah ini itu, ada surat menyurat, harus pemerintah yang masuk. Kalau enggak terlindungi tanah orang, enggak terlindungi harta benda orang, tapi mereka aman karena dinaungi oleh pemerintahnya, dijaga harta bendanya. Kayak anak ayam itu merasa aman kalau di dalam sayap induknya. Ya, takut dengan apa yang akan mengganggu dia. Tadi, karena sifat atau tabiat kekuasaan itu harus berwibawa. Ditakuti, disegani. Yang itu semua gak mungkin tercapai kalau dijadikan bulan-bulanan pemerintahnya. Dibuat lelucon, dibuat banta-bantaan, dibuat dibidik untuk dibongkar dan ditelanjangi aib-aibnya. Nggak sesuai semua itu dengan syariat. Mereka orang terhormat, orang yang mulia, harus dijunjung tinggi, dimuliakan. Dan amalan mereka pun amalan mulia. Makanya Rasulullah SAW ketika menyampaikan sab'a yudhilluhumullah fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh, ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah dalam naungannya di hari tiada golongan, tiada naungan kecuali naungan Allah. Di hari kiamat yang panas, yang matahari itu 1 mil dari kepala orang. 1 mil disebutkan jarak 1 mil, satuan jarak. 1 mil bahkan ditafsirkan juga yang kedua. Apa ya namanya? Batangnya celak. Pernah ngelihat ibumu pakai celak kan, atau istrimu bagi yang sudah keluarga, kan ditempati begini tempat. Dan ada seperti tusuk atau lidi dari besi atau kuningan atau plastik dimasukkan, kemudian itu yang dibuat celaan kan gitu. Nah, yang seperti lidi ini namanya mil. Milul makhala. Kalau dengan makna ini berarti matahari dari kepala orang berjarak 1 mil. 1 mil paling segini, 4 senti kali 5 senti. Dekat sekali matahari dengan kepala. Jarak ribuan, mungkin jutaan mil aja sekarang kamu berdiri di tengah jalan karena kepanasan. Masyaallah alaikum. Al-muhim, masing-masing hendaknya mempersiapkan diri, bekal untuk akhiratnya. Apa yang kamu bawa untuk menyelamatkan dirimu dari murka Allah di hari itu, murka besar. Tidak pernah murka seperti itu dan tidak akan pernah lagi murka seperti itu. Yaumul Qiyamah. Apa yang kamu bisa persembahkan bagi umatmu, untuk agamamu. Nasallallahu alaihi wasallam, itu mungkin beberapa riwayat dan atsar dari para a'immah untuk menjaga sikap dan amalan mereka agar sesuai dalam garis sunnah, tidak menyimpang dan tidak keluar darinya, terkhusus dalam bab ini, bab hubungan kita dengan pemerintah, sikap kita terhadap pemerintah, terkhusus saat kita tidak senang, saat kita merasa terzalimi, saat kita merasa ada hak yang seharusnya aku dapati. Saat-saat fitnah seperti ini rentan orang untuk berbuat yang di luar kebenaran. Pahami sunnah Rasulullah SAW, amalkan. Umat ini akan selamat selama mereka berjalan dengan sunnah Rasulnya, terbimbing. Tapi begitu mereka menyimpang, menyalahi apa yang Rasul mereka ajarkan, belum lagi para sahabatnya, tabi'in, maka kerusakan dan kehancuran bagi mereka. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan sekian. Antum isoma dulu. Insyaallah kita lanjutkan nanti sore. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wa sallam Muhammad, wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.